بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي أعزائي وأعزكم الله، kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qaul Mufid ala Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih berbicara tentang ayat yang keempat. Selanjutnya disebutkan oleh Syekh qawluhu man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Disebutkan wa man adallu mimman yad'u min dunillah, dan siapakah orang yang lebih sesat dari orang-orang yang meminta dari selain Allah, man la yastajibu lahu, yang tidak bisa mengabulkan untuknya ila yaumil qiyam, sampai hari kiamat nanti. Kalimat man la yastajibu, orang yang tidak bisa mewujudkan, mengijabahi permintaan atau doa, kata Syekh Ibnu Utsaimin, ata biman. Di dalam ayat ini Allah membawakan dengan lafaz man, yang mana kita tahu wahiya lil aqil. Man itu adalah isim istifham untuk yang berakal. Ya. Man siapa? Tidak dibawakan dalam bentuk ma. Tidak dibawakan dalam bentuk ma la yastajibu lahu, tapi dengan man la yastajibu lahu. Wa hiya lil aqil, di mana man ini untuk yang berakal. Ma'annahum ya'budunal asnam wal ahjar wal asyar. Padahal yang mereka ibadahi, yang mereka panjatkan doa adalah asnam dal ahjar dan asyjar, berhala, bebatuan dan pohon-pohonan. Wa hiya ghairu aqilah, di mana itu semuanya adalah ghairu aqil, tidak berakal. Ya. Batu, pohon, berhala, semua tidak berakal kan? Tetapi kenapa di sini dibawakan dengan lafaz man? Siapa? Artinya kalau siapa itu berakal, beda dengan apa, kan gitu ya. Tapi kenapa demikian? Kenapa dibawakan dengan lafaz man la yastajibu, orang yang tidak bisa memenuhi, mengabulkan apa yang diminta? Alasannya kata Syekh Ibnu Utsaimin, li'annahum lamma abaduha nazaluha manzilatal aqil. Alasannya karena mereka orang-orang yang meminta, orang-orang yang berdoa tersebut, ketika mereka beribadah kepada asnam, kepada berhala-berhala, ketika mereka meminta kepada pohon-pohonan, batu-batuan, nazaluha manzilatal aqil, mereka telah menempatkannya pada tempat, pada posisi benda yang berakal. Ini. Jadi mereka telah mendudukkan atau memposisikan berhala-berhala tersebut, batu-batuan dan pepohonan tersebut seperti yang berakal. Fa khutibu bimuqtada ma yad'un. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membicarakan mereka, dibawakan dengan kalimat yang sesuai dengan apa yang mereka doakan, sesuai dengan apa yang mereka minta. Kenapa? Li'annahu ablagh fi iqamatil hujjah alaihi. Karena yang demikian maknanya lebih dalam di dalam menegakkan hujjah terhadap mereka. Mereka diajak berpikir, mereka beribadahnya kepada bebatuan, kepada pepohonan, kepada berhala-berhala yang tidak bisa berbicara, tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa ini dan itu. Tetapi mereka mendudukannya seperti seakan-akan berakal. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mendialogkan, membahasakan dengan bahasa yang seperti mereka maukan. Agar apa? Agar ini ablag fi iqamatil hujjah alaihim. Lebih menghujam, lebih mengena di dalam menegakkan hujjah terhadap mereka. Fi annahum yad'una man yarawnahum uqala. Di mana mereka berdoa, meminta, beribadah kepada sesuatu yang menurut mereka adalah uqala, berakal, padahal tidak berakal. Wa ma'a dzalika la yastajibuna lahum. Kendati demikian, walaupun Allah berbicara dengan keinginan mereka, dengan kalimat yang menunjukkan mereka ini berakal, tapi tetap mereka tidak bisa mengabulkan permohonan mereka. Wa hadha min balaghatil Qur'an. Inilah bukti dari balaghatul Qur'an. Bagaimana Al-Quran membawakan dengan kalimat yang penuh dengan balaghah. Nah, bahasa yang indah. Kenapa? Li'annahu khatabahum bima taqtadihi haluhum. Karena Allah mengajak bicara mereka sesuai dengan kondisi mereka, sesuai dengan keinginan mereka. Mereka menginginkan berhala-berhala tadi seperti yang berakal, maka Allah berikan kalimatnya, bahasanya dengan bahasa yang seperti mereka maukan. Kenapa? Liyuqimal hujjah alaihim. Agar bisa iqamatul hujjah kepada mereka. Ya. Idlaukila. Yang kalau seandainya disebutkan oleh Allah dengan lafaz ma la yastajibu lahu, dengan ma bukan dengan man, ma la yastajibu lahu, laqalu, tentu mereka akan mengatakan apa? Hunaka udrun. Oh, ada udur berarti di sana. Apa udurnya? Fi adamil istijabah. Ada udur kalau mereka tidak bisa mengabulkan. Kenapa? Li'annahum ghairu uqala. Karena mereka adalah apa, benda-benda yang tidak berakal. Jadi kalaupun kita meminta, tidak akan dikabulkan. Kenapa? Karena tidak berakal. Ya, tidak mendengar, tidak melihat, dan sebagainya. Begitu. Ya, subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajak dialog mereka sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan kadar akal mereka. Ya. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan khatibun nas bi qadri uqulihim. Ajak bicara manusia itu sesuai dengan kadar akal mereka. Ya. Kalau mereka maunya ke A, ayo bawa ke A. Kemudian apa, diluruskan. Ya. Begitu. Ya. Sok maunya ke mana? Ke B. Ya, ke B. Kemudian diluruskan. Nah, begitu. Ya. Okay. Mereka ingin berhala-berhala tadi, batu-batuan tadi, pohon-pohonan tadi, seperti yang berakal, bisa mengabulkan permohonan mereka. Mereka berdoa, mereka meminta dengan harapan dikabulkan. Ya. Maka Allah bawakan lafadznya dengan man la yastajibu lahu ila yaumil qiyam. Ini. Maka Allah tabarak wa ta'ala melanjutkan, wahum an du'aihim ghafilun. Dan mereka terhadap permohonan-permohonan yang dipanjatkan kepada mereka, ghafilun. Mereka lalai. Nah, ad-damir fi qawlihi hum. Sekarang domirnya hum lagi. Domir hum ini, ya, di dalam firman Allah Ta'ala, wahum an du'aihim ya'udu ala man. Maka hum ini kembali kepada lafaz man bi'tibaril makna. Ini untuk menjaga maknanya. Kenapa? Li'annahum jama'ah. karena yang mereka ibadahi, yang mereka sembah, yang mereka doa, jamaah banyak, berhala-berhala, pohon-pohonan, batu-batuan dan sebagainya. Wa dhamir may dhamir yastajibu ya'udu 'ala man, dan dhamir yastajibu ini juga kembalinya kepada man, ya, bi'tibari lafad, jika dilihat dari sisi lafadznya, ya, jika dilihat dari sisi lafadznya, maka man di sini mufrad, sehingga pakai fi'il yastajibu, tidak yastajibuna, begitu, ya. Baik, maka bi'tibari lafadz, kalau dilihat, ditinjau dari sisi lafadz, maka pakainya yastajibu. Baik, kenapa li'annahu mufrad? Karena dia mufrad man ini. Fa afrada dhamir bi'tibari lafad man. Sehingga di sini dimufradkan dhamirnya jika ditinjau dari sisi lafadznya, yaitu man. Wa jama'ahu bi'tibari al-ma'na, tetapi dibuat dalam bentuk jamak, yaitu wahum. Ya. Ini kenapa? Bi'tibari al-ma'na, ditinjau dari sisi maknanya. Karena yang mereka ibadahi banyak, ada asnam, ada pepohonan, ada bebatuan, demikian. Li'anna man ta'udu 'alal asnam, karena man ini kembali kepada al-asnam, kepada berhala-berhala. Wa hiya jama'ah, di mana asnam ini adalah bentuk jamak dari sonam, ya. Demikian. Wa man qad yura'a lafdhuha wa ma'naha fi kalamin wahid. Dan kalimat man ini, lafaz man ini menjaga dari semua sisi, menjaga dari sisi lafaznya, menjaga dari sisi maknanya dalam satu kata. Subhanallah. Ini menunjukkan balaghahnya Al-Qur'an. Nah. Contoh yang lain seperti apa? Wa minhu qawlu ta'ala, seperti dalam firman Allah Ta'ala. Wa may yu'min billahi, lihat lafaznya. Wa man yu'min. Yu'min di sini apa dengan mufrad, ya? Karena menjaga lafaz man yang mufrad. Wa man yu'min billahi, barang siapa yang beriman kepada Allah, wa ya'mal salihan, lihat masih mufrad, wa ya'mal salihan, dan beramal saleh, yudkhilhu, Allah masukkan ke dia dengan dhamir huwa, yudkhilhu jannatin tajri, Allah masukkan dia, mufrad, dia tunggal ini yang beramal saleh, apa beriman dan beramal saleh, Allah masukkan dia jannatin tajri, ke dalam surga-surga yang mengalir, min tahtial anhar, dari bawahnya sungai-sungai. Kemudian apa? Khalidina fiha, khalidina, mereka, subhanallah. Tadi bicaranya apa? Man yu'min, ya. Wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan, mufrad semua, ya. Tapi kemudian apa? Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya abada, selama-lamanya. Disebutkan dengan bentuk apa? Jamak. Khalidina, kenapa tidak khalidan fiha? Kan begitu, ya? Kalau mufrad semua kan gitu kan? Tapi di sini khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Lihat, kembali lagi kepada mufrad. Qad ahsanallahu, Allah telah berbuat ihsan lahu, kepada dia rizqa, rizkinya. Baik. Kata Syekh Muslim apa? Fahuna ra'an lafad, di sini Allah menjaga lafad man, ya, dengan apa? Diberikan domir mufrad yu'min ya'mal, ya. Summal makna, kemudian apa? Allah jaga maknanya. Maknanya apa? Yang masuk ke dalam jannah itu banyak. Berarti apa? Khalidina fiha, mereka, berarti yang masuk ke dalam jannah banyak, bukan sendirian. Nah, kalau di surga sendirian nanti apa? Tetap tidak enak, ya. Nah, kalau kata orang apa? Tubuh manusia itu punya 360 sendi, ya. Nah, yang membuat apa? Nyaman, enak tubuh kita kalau bergerak, begitu, ya, Abu Ghazali. 390 sendi. Tapi yang paling menyakitkan adalah sendirian. Kata orang begitu, ya, sendirian. Ya, sendirian, jomblo, gitu, ya. Nah, baik. Nah, ini, ya. Di sini apa? Kalau dia masuk ke dalam jannah, sendirian juga enggak enak. Iya kan? Butuh pasangan, mereka akan diberikan pasangan. Iya. Makanya Allah tabaraka wa taala tidak hanya memasukkan orang-orang yang dia cintai, bahkan disediakan apa? Bidadari-bidadari. Yang belia-belia, yang masih muda-muda, sebaya semua umurnya. Subhanallah. Iya. Sudah dikasih bidadari banyak, dikasih orang-orang yang dia sukai suruh masuk ke dalam jannah surga. Iya. Dia boleh bawa masuk siapa yang dia sukai. Iya. Subhanallah. Ini. Maka apa? Di sini ra'al lafaz tsummal ma'na tsummal lafaz. Allah menjaga lafaznya dari man lafaz man ini dengan yu'min dengan ya'mal. Kemudian menjaga maknanya bahwa orang yang masuk ke dalam jannah khalidina fiha banyak. Ya, tsummal lafaz kemudian apa? Menjaga lafaznya lagi. Maka Allah sebutkan apa? Qad ahsanallahu lahu, bukan lahum. Ya. Tapi apa? Lahu. Subhanallah. Ini balaghahnya Quran. Ya. Balaghahnya Quran. Kalau kita baca itu jangan cuma baca tok. Jangan cuma cari berkah bacanya. Iya. Tapi apa? Teliti. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Begitu. Iya. Nah. Qauluhu 'an du'aihim. Sehingga apa? Wahum 'an du'aihim. Hum di dalam du'aihim. Domir hum di sini kata Syekh Ibnu Utsaimin, ad-dhamir fi du'aihim ya'udu ila al-mad'uwi. Domirnya ini kembali kepada siapa? Dari lafaz du'aihim ini kembali kepada al-mad'uwi. Kepada orang-orang yang dimintai doa. Ya. Oh, kenapa enggak kepada da'in? Orang-orang yang berdoanya nanti akan diterangkan oleh Syekh. Wahalil makna. Nah, sekarang apakah maknanya? Wahum ay al-asnam. Dan mereka para berhala ini an du'aihim, dari permohonan-permohonan yang dipanjatkan kepada mereka ini, apakah maknanya du'aihim adalah du'a'u da'ina iyahum? Apa doa da'ina iyahum? Doanya orang-orang yang berdoa yang dipanjatkan kepada berhala-berhala. Itu maknanya. Ya, ini makna yang pertama, doanya orang yang berdoa yang dipanjatkan kepada berhala-berhala. Fa yakunu min babi idafatil masdar ila maf'ulihi. Berarti apa? Berarti ini termasuk pada bab idafatil masdar, mengidafahkan masdarnya. Doa itu masdar, iya. Masdar ini diidafahkan kepada apa? Kepada maf'ul, hum, du'aihim. Himnya ini adalah maf'ul. Ya, karena idhofah itu banyak. Ya, banyak fungsinya. Ada yang idhofah ila maf'ul, ada idhofah ila fa'il. Ya, ada juga idhofah ila ila ghairi hima. Ya, kepada yang keduanya. Baik. Nah sekarang, apakah ini idhofahnya kepada maf'ul atau kepada fa'il? Tafsiran yang pertama kata Syekh Ibnu Utsaimin, tafsiran doa da'ina iyyahu, doanya orang-orang yang berdoa kepada mereka para berhala. Berarti apa? Berarti idhafatul idhafatul masdar ila maf'ulihi. Menyandarkan masdar ini kepada maf'ulnya. Yaitu berhala. Berarti yang lalai siapa? Yang lalai adalah berhalanya. Berhala ini lalai dari doa permohonannya orang-orang yang berdoa. Baik. Awil makna atau makna yang kedua, humnya ini an du'ail abidina lahum. Doanya orang-orang yang beribadah tadi lahum, untuk mereka. Ya. Berarti apa? Fayakunu du'a, sehingga maknanya doa di sini mudhafan ila fa'ili. Berarti idhafatul masdar ila fa'ili. Masdarnya diidhafahkan kepada fa'ilnya, pelakunya. Berarti apa? Berarti yang lalai itu apa? Berhala itu lalai terhadap doanya mereka. Kalau yang pertama, berhala-berhala tadi lalai terhadap janjinya. Janjinya untuk mengabulkan. Iya. Ini. Yang kedua, ini berarti berhala-berhala lalai dari doanya orang yang berdoa. Baik. Kalau berarti kalau idhafatul masdar ila fa'ili berarti maf'ulnya mana? Wal maf'ul mahdzur. Ya. Maf'ulnya berarti mahdzur. Kenapa? Karena masdar ya'mal amal fi'il. Ingat. Masdar itu apa? Ya'mal amal fi'il. Makanya apa? Ketika dikatakan ja'a Zaidun qa'imun. Ya. Zaidun qa'imun atau Zaidun qa'imun saja. Zaidun qa'imun. Zaid mubtada. Ya. Khabarnya mana? Qa'imun salah. Kata nuhat, kata sebagian nuhat apa? Qa'imun itu bukan khabar. Tetapi apa? Dia jumlah. Ya. Ma fi mahali raf'in khabar. Berarti khabarnya mana? Karena apa? Qa'imun masdar ya'mal amal fi'il. Begitu. Sehingga dia apa? Qa'imun huwa. Nah, begitu. Khabarnya apa? Jumlah, bukan qa'imnya. Itu. Kenapa? Karena qa'im masdar, masdar ya'mal amal fi'il. Berarti takdirnya apa? Zaidun qa'imun huwa. Nah, itu yang benar. Oke? Demikian kata sebagian nuhat. Ya. Baik. Karena masdar ya'mal amal fi'il. Begitu ya. Nah. Sehingga apa? Al-awwal ablagh. Tafsiran yang pertama ini yang lebih ablagh. Yang lebih balaghah. Ya. Lebih mengena. Kenapa? Karena maknanya ayat du'ail abidina iyyahum ablagh min du'ail abidina ala sabil utlaq. Karena ketika berhala-berhala itu lalai dari doa yang dipanjatkan kepada mereka, ini maknanya lebih dalam daripada sekedar dari doanya orang-orang yang berdoa. Begitu. Ya, secara mutlak. Nah, artinya apa? Betul-betul berhala itu tidak punya kemampuan sama sekali. Begitu. Ya. Baik. Fa idza qulta, sehingga kalau kamu katakan an du'aihim ay an du'ail abidina iyyahum, dari doanya orang-orang beribadah kepada mereka, wa ja'alta dhamir huna ya'udu 'alal mad'uin, dan kamu jadikan dhamirnya di sini kembalinya kepada mad'uin yang dimintai doa, saral makna anna hadil asnam ghafilah 'an da'wati haula'i iyyahum. Lihat, maka maknanya, jadilah maknanya bahwa berhala-berhala ini lalai dari doanya mereka-mereka yang sudah berdoa kepada mereka. Nah ini. Ya. Fayakunu hadha ablagh fi anna hadhil asnam la tufiduhum syai'an. Maka ini maknanya ablagh, lebih dalam. Kenapa? Karena hadhil asnam, berhala-berhala ini la tufiduhum syai'an, tidak bisa memberikan faedah sama sekali. Fi dunya wala fil akhirah. Tidak di dunia, tidak juga di akhirat. Nah, di dunia berhala-berhala tidak bisa mewujudkan keinginan, permintaan orang-orang yang meminta. Di akhirat lebih-lebih. Ya. Kenapa? Di akhirat yakfur nantinya. Ya. Yakfuru bisyirkihim. Mereka akan kufur terhadap kesyirikan yang mereka lakukan, ya. Sebagaimana nanti akan dijelaskan oleh Syekh insyaallah. Nah. Sehingga dari sini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, qawlu, kemudian firman Allah tabaraka wa taala, kelengkapan dari ayat tadi juga, wa idza khusyira an-nasu kanu lahum a'da'a. Wa idza khusyira an-nas, dan apabila manusia dikumpulkan nanti, maksudnya apa? Yaumul qiyamah, dikumpulkan di hari kiamat nanti, kanu lahum a'da'an, maka mereka akan menjadi musuh-musuh, saling bermusuhan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, halil makna, apakah maknanya dalam ayat ini kanal abiduna lil ma'budina a'daan? Apakah abidun, orang-orang yang beribadah tadi, orang-orang yang berdoa tadi akan menjadi musuh bagi orang, bagi yang diibadahi? Atau kanal ma'buduna lil abidina adaan. Atau sebaliknya, justru yang diibadahi itu yang akan menjadi musuh, yang akan memusuhi orang-orang yang beribadah kepadanya. Ya. Jadi siapa yang memusuhi nanti di yaumul kiamah? Apakah yang sudah berdoa di dunia atau justru yang dimintakan doa? Ya, dia yang diibadahi. Al-jawab, jawabannya kata Syekh Ibnu Utsaimin, yashmalul ma'nayain. Mencakup dua makna, dua-duanya bisa. Bisa yang berdoa yang akan memusuhi, bisa juga yang dimintai, yang diibadahi yang memusuhi. Wa hadza min balaghatil Qur'an. Dan ini juga termasuk dari balaghahnya Al-Qur'an. Nah. Asyahid, maka yang menjadi syahid bagi kita di sini qauluhu adalah firman Allah Ta'ala, "Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Orang yang tidak bisa memenuhi baginya permohonannya sampai yaumul kiamat. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, "Fa idza kana man siwallahi la yastajibu ila yaumil qiyam." Kalau seandainya man siwallah, orang yang selain Allah, la yastajibu ila yaumil qiyam, tidak akan mungkin bisa mengabulkan permohonan sampai yaumul kiamat. Fa kaifa yaliku bika an tastaghitsa bihi dunallah. Maka kenapa engkau menganggap layak untuk beristighosah kepada selain Allah? Nah ini, ya, ini yang menjadi inti pembicaraan kita. Kalau mereka tidak bisa mengabulkan di dunia tidak juga di akhirat, kenapa engkau menganggap mereka layak untuk dijadikan sebagai tempat untuk istighosah? Ya. Dari selain Allah tabaraka wa ta'ala. Fa batala ta'alluqu ha'ula'il 'abidina bi ma'budatihim. Maka dari sini menjadi batallah, gugurlah keterkaitan mereka-mereka 'abidin terhadap ma'budatihim, terhadap berhala-berhala mereka. Falladhi ya'ti lil badawi, maka orang yang datang ke badawi, ke kuburannya badawi, ya, kuburannya badawi, ya, di Mesir. Falladhi ya'ti lil badawi aw lid dasuki, atau yang datang kepada dasuki, ya, tokoh-tokoh dari tariqah sufiyah, ya, fi Misr, di Mesir. Fayaqul, kemudian dia berdoa di hadapan kuburannya dengan mengatakan al-madad, al-madad, al-madad, al-madad, agisni, agisni, agisni, agisni, misalkan, ya, al-madad apa? Dari madad, tolonglah, tolonglah, tolonglah, agisni, agisni, selamatkan aku, selamatkan aku, selamatkan aku, ya, baik. Kalau ada yang mengatakan seperti ini, madad, al-madad, al-madad, au agisni, agisni, ya, la yakni anhu syai'an, maka tidak bermanfaat sama sekali. Walakin qad yabtali fayatihil madad, akan tetapi yang jadi problem adalah kadang-kadang, kata Syekh, ada orang datang dengan berdoa seperti itu, kemudian apa? Kemudian dia mendapatkan bantuan, pertolongan, apa yang dia inginkan, ya, inda husuli hadza syai', ketika mendapatkan sesuatu yang dia minta tadi. La bihadza syai', bukan karena perbuatannya ini, bukan. Ya. Tapi dia datang, dia meminta seperti tadi, ternyata Allah kabulkan. Bukan karena usahanya dia, bukan karena doanya dia, bukan. Ya. Ini yang jadi problem. Wa farriq baina ma ya'ti bi syai' wa ma ya'ti 'inda syai'. Sehingga bedakan antara orang yang ya'ti bi syai', mendatangkan sesuatu, mendatangkan dengan sesuatu, wa ma ya'ti 'inda syai', dengan orang yang datang pada sesuatu. Ya. Contohnya, misal dzali. Contohnya apa? Imra'atun. Contohnya ada seorang wanita misalkan. Da'atil badawi. Kenapa kok contohnya perempuan? Ya karena perempuan itu akalnya pendek. Biasanya yang berbuat seperti itu perempuan. Ya. Coba kalau ziarah kubur yang paling banyak laki-laki apa perempuannya? Perempuannya. Kenapa? Ya karena begini. Ya. Jadi, makanya Syekh juga kasih contoh apa? Perempuan. Ya. Kalau laki-laki cenderung lebih berakal dia. Ketika satu kali enggak dapat, sudah mutung biasanya. Apain rugi saya? Sudah bayar banyak-banyak, mahal-mahal, enggak dapat apa-apa. Kan gitu ya, perhitungan laki-laki. Kalau perempuan, oh mungkin kurang syaratnya. Oh mungkin kurang ini, oh mungkin kurang itu. Nyoba terus ya. Terus lagi dan terus ya. Nah, begitu. Baik. Kalau belum sampai patang puluh patang, belum berhenti dia. Ya. Tahu patang puluh patang? Hah? Ya. 44, 40, 40, 40. Wah, gitu ya. Nah, enggak tahu dari bahasa mana itu. Baik. Imra'atun da'atil badawi antahmil. Contohnya misalkan ada seorang perempuan berdoa ke kuburan Badawi ingin hamil. Ya. Falamma jama'aha zawjuha hamalat. Ketika suaminya menggauli istrinya tersebut, perempuan tersebut, ternyata apa? Hamil. Hamil. Wa kanat sabiqan la tahmil. Yang dulunya dia tidak bisa hamil. Fanaqulu huna, maka kita katakan di sini. Innal hamla lam yahsul bidu'ail badawi. Sesungguhnya hamilnya itu bukan dari hasil berdoa kepada Badawi. Ya. Wa inna ma hasala indahu. Tetapi yang menyebabkan dia hamil itu indahu, apa yang dia lakukan. Karena habis ziarah kemudian dia menggauli apa digauli suaminya. Nah, kan gitu ya. Karena ziarah lama enggak ketemu sama suami, akhirnya apa? Suaminya menggauli. Begitu. Kemudian apa? Hamil ternyata. Nah, itu yang menyebabkan dia hamil itu bukan doanya di Badawi, tapi apa? Karena dia digauli oleh istri, apa? Oleh suaminya. Nah, begitu. Iya. Coba kalau doa kemudian pulang enggak pernah digauli, ya enggak hamil-hamil kan gitu kan. Nah. Baik. Karena dia bukan siapa-siapa, ya. Nah, bukan wali Allah, bukan apa. Nah. Demikian. Wa inna ma hasala indahu, berarti apa? Hamilnya itu karena apa? Indah perbuatan dia. Apa perbuatannya? Ya dia bergaul dengan suaminya. Begitu ya. Nah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Karena berhala-berhala tersebut tidak akan bisa mewujudkan permohonan dia sampai yaumul qiyamah. Aw ya'ti lil Jailani, atau ada orang yang datang ke kuburannya Jailani, Abdul Qadir Jailani. Beliau yang ada di Irak sana. Aw Ibnu Arabi di Suriah, atau datang ke kuburannya Ibnu Arabi di Suriah. Ya. Nah. Fa yastaghitsu bihi, kemudian dia istighosah kepadanya. Fa innahu la yantafi', maka istighosahnya ini tidak manfaat. Tidak manfaat. Walau baqiya al-wahid minhum ila yaumil qiyamah yad'u ma ajabahu ahad. Walaupun salah satu dari mereka terus berdoa sampai yaumul kiamat, enggak akan dikabulkan. Iya, enggak akan dikabulkan. So, datang perempuannya, doa terus, meratap terus depan Badawi sampai yaumul kiamat, enggak pulang-pulang, enggak pernah digauli suaminya. Hamil enggak? Yakin sampai yaumul kiamat enggak akan hamil. Iya, begitu. Kenapa? Karena yang menyebabkan hamil dia itu adalah digauli suaminya, bukan karena dia berdoa di kuburan Badawi wala apa? Dasuki wala syekh, ya, wala Jailani, bukan. Nah, coba berpikir yang jernih, ya. Nah, demikian. Coba mereka, perempuan yang mau hamil tadi, di depan kuburan meratap sampai hari kiamat, tapi enggak pernah digauli. Hamil dah? Dia enggak akan hamil. Karena apa? Karena dia tidak menempuh sebabnya. Sebab yang syar'i, ya. Sebab yang syar'i adalah pulang kemudian apa? Bergaul dengan istri apa suaminya. Begitu ya. Nah, bukan berdoa di depan kuburan Badawi, wala Dasuki, wala Jailani, bukan. Ya, wala Ibnu Arabi. Baik, demikian. Nah, maka selamanya tidak akan bisa mengabulkan salah satu pun dari mereka-mereka ini. Tidak Jailani, tidak Ibnu Arabi, tidak Badawi, tidak Dasuki, tidak yang lainnya. Nah. Tidak juga Husaini dan sebagainya. Wal ajab, tetapi yang mengherankan kata Syekh, annahum fil Iraq, orang-orang di Irak sana, yaqulun, mereka mengatakan, indana al-Husain, di kami ada al-Husain, maksudnya ada kuburan al-Husain, al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Fayatufuna biqabrihi was'alunahu, sehingga mereka tawaf di kuburannya dan meminta di kuburan Al-Husain tadi. Tetapi yang bikin aneh itu apa? Wa fi Misr kadzalik. Demikian juga di Mesir, ngomongnya apa? Di kita juga ada kuburan Al-Husain. Husain yang mana berarti? Iya. Nah, Husain yang itu. Hah? Tayyib. Iya. Kok bisa juga di sana di Iraknya mengatakan indana Husain, Al-Husain. Di Mesir orang Mesirnya juga indana Al-Husain. Iya. Tayyib. Wa fi Suriya kadzalik. Di Suriyanya juga mengatakan demikian. Indana Al-Husain. Di kami ada kuburan Al-Husain. Ya. Faya subhanallah. Wahada safahun fil uqul. Maka ini apa? Kedunguan dalam akal. Dalam berakal. Ya. Wa dhalalun bid-din. Ini kesesatan dalam beragama. Wal amah qad la yulamun fil waqi'. Yang dimana orang awam terkadang pada kenyataannya la yulamun. La yulamun. Ya. Mereka tidak mau mencerca yang seperti ini. Tidak mau mengoreksi dirinya sendiri. Lakin alladhi yulam man indahu ilmun min ulama. Baik. Adapun orang awam, afwan, balik. Adapun orang awam, maka mereka tidak tercela dengan perbuatan mereka seperti ini. Ya. Pada kenyataannya. Kenapa? Karena mereka awam, karena kebodohannya. Lakin alladhi yulam man indahu ilmun min ulama. Tetapi yang tercela adalah orang yang memiliki ilmu dari kalangan ulama. Ya, ini. Wa min ghairal ulama, atau orang yang memiliki ilmu tapi bukan dari kalangan ulama. Orang sudah punya ilmu tetapi apa? Masih juga datang ke kuburan, itu yang tercela. Ya, kalau orang awam wajar. Ya. Karena keawamannya. Tapi ini orang yang yatahalla bil ilm, berhias dengan hiasan ilmu, ya. Wa nusiba ilal ilmi, menisbatkan dirinya kepada ilmu. Ya. Mengatakan dirinya sebagai alim minal ulama, kemudian apa, membawa jamaah untuk berdoa ke kuburan. Faya subhanallah. Sudah kamu doa saja di depan kuburan dan jangan pulang, jangan bekerja. Iya. Pengen tahu rizkinya seberapa. Kan begitu kan? Iya. Nanti biar datang sendiri duitnya ke rumah kamu. Sudah kamu berdoa saja di depan kuburan. Jangan pulang sudah. Baik. Apakah berhasil? Apakah dia dapat? Tidak. Nah, ini ikhwati a'azani wa jazakumullah yang terjadi di masyarakat kita, maka kita nasihatkan mereka dengan lembut, dengan penuh kesabaran. Ya, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Nassallallahu alaihi wa sallam. Naqtabi bi al-qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu habibakumullah.